kal umur mahdatsatuh fa inna kulla mahdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar wa qanitu bi rahmani wa rahmatullah kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Kita akan lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya pada hadis yang ke-36. Hadis yang terkandung di dalamnya amalan-amalan kebaikan berupa mempermudah bagi orang yang kesulitan, menolong orang yang sedang mendapatkan kesusahan, sekolah bela ini dan lain sebagainya. Berkata Imam atau Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa man satara musliman dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man satara musliman dan siapa yang menutup seorang muslim. Qala aisa ra'aytahu sawa'un kana khuluqiyan am khalqiyan aw khuluqiyan. Itu menutupi aibnya sama saja, apakah aib tersebut adalah aib dari sisi penciptaan, yaitu dari sisi jasadnya memiliki aib jasad, atau misalnya hutang warna kulitnya pendek dan sebagainya, dari perkara-perkara yang kemudian merupakan aib bagi seorang insan, atau khuluqiyan atau dari sisi akhlaknya, perannya, sifatnya. Qala au diniyan au dunyawiyan, atau juga kejelekan dalam hal agamanya, itu juga dia melakukan suatu dosa atau tidak melakukan suatu kewajiban, atau duniawi yang atau kejelekan dalam hal duniawi saja, dalam hal usahanya misalnya, yang yaitu jatuh bangun dan lain sebagainya, di PHK, dipecat dan lain sebagainya, dari aib yang merupakan aib duniawi, aib dalam hal keduniawiannya. Qala idza satarahu wa khatahu hatta la yatabayyana linnas, apabila dia menutupinya, wa khatahu sama menutupi, menghalanginya, hatta la yatabayyana linnas, sehingga tidak diketahui oleh manusia. Maka apa balasannya? Qala satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Qala ay hajaba uyubahu anna di dunia wal akhirah, yaitu Allah akan menutupi aib-aibnya dari manusia, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Artinya setiap manusia pasti memiliki aib, memiliki kekurangan, memiliki sesuatu yang kemudian apabila manusia mengetahuinya, manusia akan mencelanya dalam hal agama kah itu, atau dalam hal keduniawiannya kah, dan sebagainya. Maka apabila dia menghendaki Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aibnya tersebut, maka yang harus dia lakukan adalah menutupi aib manusia yang dia ketahui. Maka apabila kita menginginkan hal ini supaya aib kita ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ataupun nanti di akhirat, tidak dibongkar di hadapan manusia, dan kemudian kita dalam keadaan manusia mengetahuinya atau dibongkar dengan cara apapun, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahuinya. bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengungkap aib-aib tersebut pada hari kiamat. Apabila kita mau aib-aib tersebut tetap tersimpan, tetap dibongkar di hadapan manusia, maka hendaknya kita mengikuti aib saudara kita. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu kalimat yang jami mani, yaitu jami mengumpulkan, mani itu mengeluarkan. Ini kalimat yang betul-betul menjelaskan perkara dengan sangat jelas, sehingga apa yang termasuk di dalamnya maka jelas terlihat dan terpahami dari makna tersebut, dari kalimat tersebut. Apa yang tidak termasuk pun diketahui ketika kita membaca kalimat tadi, maka apa yang tidak diketahui atau apa yang tidak termasuk dari hal tersebut, maka diketahui bahwa itu tidak termasuk. Ini kalimat yang jami' mani. Jami' yaitu mengumpulkan setiap perkara yang termasuk, yang dimaksudkan dengan kalimat tadi, mani' itu mengeluarkan, melarang segala perkara yang bukan termasuk bagian daripada apa yang dimaksud, maka dikeluarkan dan jelas bahwasanya itu tidak termasuk dari apa yang disebutkan. Itu kalimat yang jelas. Qala, beliau bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu min auni akhihi. Dan Allah itu menolong hambanya, maka adalah berdiri awni akhihi, seperti hambanya itu menolong saudaranya. Qala ay Allah ta'ala yu'ani al-insana ala qadri ma'unatihi akhahu kamman wa kaifan wa zamanan. Maksudnya Allah ta'ala itu menolong seorang manusia sesuai dengan kadar pertolongannya kepada saudaranya, kaman dan sisi kuantitasnya, itu sebanyak apa dia menolong saudaranya, sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menolongnya. Wa kaifan, dan juga dari sisi tata caranya, itu bagaimana dia menolong saudaranya, dan itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dia dengan cara demikian. Wa zamanan, dan juga waktunya, yaitu ketika dia menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan menolong dirinya sekadar itu. Allah alam bi'l-su'ab. Ini yang ditafsirkan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwasanya apa yang kemudian dilakukan oleh seorang hamba dalam menolong saudaranya, seperti itu pula pertolongan yang akan didapatkan oleh Allah, oleh hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi persis seperti apa yang dia lakukan kepada saudaranya. Ini yang diinginkan oleh Syekh Al-Utsaimin, walaupun kemudian pada syarah yang lainnya umum, selama seorang hamba itu menolong saudaranya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi belum perkara yang lainnya, bukan seperti cara dia menolong saudaranya dalam perkara-perkara yang lain. Dia menolong saudaranya dalam perkara harta, Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dia dalam perkara misalnya kesehatannya. Jadi Allah alam, jadi itu sama persis apa yang kemudian dilakukan oleh seorang hamba kepada saudaranya untuk menolongnya, maka demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dia dalam perkara tadi sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada saudaranya. Qala famadama al-insanu fi 'an akhihi fallahu fi 'anihi. Maka selama seseorang itu menolong saudaranya, maka Allah menolong pula. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lainnya, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang kemudian memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah memenuhi kebutuhannya, menuruti kebutuhannya. Qala wa qawluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man laka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari padanya ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Qala ya'ni man dakhala tariqan utara fihi yaltamisu al-ilma. Barang siapa yang kemudian masuk ke dalam suatu jalan dan di jalan tersebut dia mencari ilmu. Qala wal muradu bihi al-ilmu asy-syar'i. Dan yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i. Ilmu berupa pengetahuan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hukum-hukum yang diambil darinya. Berdasarkan penjelasan para ulama, inilah yang dimaksud dengan ilmu dalam hari ini. Maka apabila dia menempuh satu jalan yang mencari ilmu syar'i padanya, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Kemudian makna salaka di sini, menempuh suatu jalan, bisa jadi dia menempuh jalan yang hissi. Menempuh jalan yang hissi itu menempuh jalan yang memang terlihat jelas. Ada jalan di situ dia menempuhnya untuk kemudian menuju majlis ilmu atau menuju tempat yang dia bisa menuntut ilmu padanya, bisa membaca kitab-kitab yang ada padanya ilmu, atau kemudian berdiskusi tentang permasalahan ilmu dengan teman-temannya ilmu syar'i. Kalau bila dia menempuh jalan tersebut, dia akan dibudahkan jalan yang menuju al-jannah, ataupun jalan yang dimaksudlah jalan yang ma'nawi, tariqun ma'nawi. Tariqun ma'nawi yaitu yang dimaksud seperti dia menempuh cara-cara yang dengannya dia bisa mendapatkan ilmu, membaca, berdiskusi, duduk di majlis ta'lim. Dia tidak sedang menempuh suatu perjalanan. Dia sedang duduk misalnya, atau sedang berdiri, tapi sambil kemudian membahas permasalahan ilmu, mengingat-ingat ilmu yang sudah dia dapatkan misalnya di dalam benaknya, atau kemudian mengulang-ulang hafalannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau matan-matan ilmiah yang ditulis oleh para ulama. Apabila dia menempuh cara-cara tersebut guna meraih ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Itu maksudnya dari sini. Sama saja apakah dia menempuh jalan betul-betul dia sedang berjalan dengan kaki kah, atau menggunakan kendaraan, menempuh satu jalan yang kemudian dia akan menuntut ilmu padanya, ataupun jalan-jalan yang maknawi, jalan-jalan yaitu berupa cara-cara yang ada mendapatkan ilmu, mengokohkan ilmu, mengingat-ingat ilmu yang ada atau telah dia dapatkan, maka ini juga disebut menuntut atau menempuh suatu perjalanan, walaupun perjalanannya maknawi, perjalanan menuntut ilmu. Qala lianna al-insana idza 'alima syari'ata Allahi sayassara 'alaihi sulukahu atau afwan sulukuha. Maka dikarenakan seorang insan itu apabila dia mengetahui tentang syariat Allah, mengenali syariat Allah, maka dia akan dimudahkan untuk menjalani syariat tersebut. Qala wa ma'lumun anna tariqal mawsul ila Allah huwa syari'atuhu. Dan diketahui bersama, sudah maklum bahwasanya jalan yang akan menyampaikan kepada Allah, at-tariqul mawsul ila Allah, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah yaitu apa? Syariatnya. Fa'idha ta'allama al-insanu syari'at Allah sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka apabila seorang itu menuntut ilmu, mempelajari syariat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Ini penjelasan mengapa kemudian seorang yang untuk ilmu menempuh jalan untuk mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Karena jalan menuju surga adalah syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mau masuk surga harus dia tunduk kepada syarat Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, ditambah lagi juga menjalankan perkara yang sunnah dan menjauhi perkara yang makruh. Ini harus dia jalankan. Ketika dia menuntut ilmu tentang syariat Allah, semakin tahu dia tentang perkara-perkara ini. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Maka dia akan dimudahkan untuk menjalankannya. Beda dengan orang yang tidak mengetahuinya, tidak tahu mana yang wajib, maka dia akan meninggalkannya. Tidak tahu mana yang haram, maka bisa jadi dia terjatuh ke dalamnya. Jadi dia sedang dalam perjalanan menuju Allah, tapi tersatih-satih. Kenapa? Karena banyak rintangan. Dia tidak tahu medannya. Seorang yang mengetahui syariat Allah tahu medannya. Oh, ini adalah kewajiban harus dijalankan. Maka dia menempuh perkara tersebut, menjalankan perkara tersebut. Ini suatu keharaman yang akan membawa kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkannya. Dia tahu medan. Dia tahu jalan yang ditempuhnya, mana yang merupakan jalan yang mulus, mana jalan yang banyak, ya, itu merupakan penghalang-penghalangnya. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjauhinya. Maka inilah orang yang mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan jalannya ketika dia berjalan menuju surga menuju perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Qala wa najtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Qala wal muradu bihi masjid, dan yang dimaksud dengan rumah Allah adalah masjid. Aina buyutallahi hiya al masajid, karena rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid. Ialah rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang memang dibangun untuk Allah, bukan dibangun untuk yang selain Allah. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36, fi buyutin adinallah al-turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, di dalam rumah-rumah yang Allah mengizinkan untuk ditinggikan yang dimaksudkan itu dibangun dan kemudian juga ditinggikan dari sisi dijaga dari perkara-perkara yang rendahan, dijaga dari najis, dijaga dari kotoran, dijaga dari perkataan-perkataan yang sia-sia, dijaga dari perkataan-perkataan yang merupakan perbuatan dosa. Qala wa yudhkaru fiha ismuhu, dan diizinkan pula untuk disebutkan namanya, nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masjid-masjid, di dalam rumah-rumah tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, annal masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, surah Al-Jin ayat 18. Dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berbuat kesyirikan, berdoa kepada yang selain Allah. Qala wa qala wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu, dan siapa yang kemudian lebih zalim daripada seorang yang menghalangi masjid-masjid Allah supaya disebutkan namanya Allah Subhanahu Wa Taala pada masjid-masjid tersebut, melarang manusia untuk berzikir di masjid tersebut, melarang manusia untuk datang melakukan ibadah di tempat tersebut. Dia adalah orang yang paling zalim, orang yang melarang manusia untuk beribadah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Qala fa adhaf al-masajid ilayhi, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengidhafahkan masjid-masjid kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mauzi'u zikrih. Karena masjid-masjid tersebut adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disandarkan, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagai masjid-masjid Allah, dikatakan sebagai rumah-rumah Allah, karena nama tempat tersebut adalah tempat untuk mengingat Allah. Qala qawluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajari kitab tersebut di antara mereka. Qala yatluna ay yaqra'un. Kata yatlun, itu yang dimaksud adalah yaqra'unahu, membacanya. Wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Ayyadusu ba'duhum ala ba'din, yaitu sebagian mereka belajar kepada sebagian yang lainnya. Sebagian mendengarkan, sebagian menyampaikan, kemudian berganti-gantian. Kadang salah satunya yang kemudian menyampaikan, yang lainnya mendengarkan. Inilah yaitu yasada rasul, saling mempelajari, ada yang mendengarkan, ada yang kemudian menyampaikan. Qala illa nazalat alaihi mustakinah wa ghasyatum rahmah wa haffatum al-malaikah. Utamanya apa? Orang yang kemudian berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu salah satu masjid-masjid yang ada, kemudian membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. Illa nazalat alaihi mustakinah, kecuali pasti akan turun kepada mereka astagfirullah, itu ketenangan, kedamaian. Wa ghasyatum rahmah, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sekarang bisa juga dimaknakan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan menyelimuti mereka. Wa fatumul malaikah, dan mereka akan dinaungi dan diliputi oleh malaikat. Qala nazalat alaihim as-sakinah, yakni fi qulubihim, turun ketenangan kepada diri mereka, yaitu di dalam hati-hati mereka, masuk rasa tenang dalam hati-hati mereka ketika mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan faedah-faedah yang bersangkutan dengan ayat-ayat Al-Quran, masuk ketenangan. Oleh karena itu mungkin ketika seorang ingin mencari ketenangan, dia hanya membaca Al-Quran, apalagi kemudian membacanya dengan bersama-sama, artinya sebagian mendengarkan, sebagian membacakan di masjid Allah, maka akan datang yang seperti ini, sakinah, ketenangan. Karena saling kasih satu sama lainnya, satu menyetorkan bacaan Al-Qurannya atau hafalan Al-Qurannya, satu mendengarkan, yang seperti ini akan turun bagi diri mereka ketenangan. Inilah yang memang dirasakan oleh para penuntut ilmu. Ketika mereka menghafalkan Al-Quran, mereka merasakan ketenangan. Mereka merasakan ingin terus menerus untuk membaca Al-Quran tersebut. Memang ini adalah janji yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Pasti mereka merasakannya ketika mereka duduk di salah satu masjid Allah dalam keadaan seperti ini. Memang ini yang dirasakan oleh para talabatul ilm, para penuntut ilmu, ketika mereka menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran di masjid Allah. Qala wa hiya at-tuma'ninatu wal istiqrar, yang dimaksud as-sakinah yaitu at-tuma'ninah, ketenangan, wal istiqrar, itu kedamaian. Wa ghasyatuhum ar-rahmah, dan kasih sayang meliputi mereka, kasih sayang Allah. Qala ghaffathum wa syamalathum, yaitu meliputi mereka dan juga meliputi mereka, jadi dari seluruh sisinya datang rahmat tersebut bagi diri mereka, datang akan meliputi. Sampaikan secara dari segi bahasa Arab, bahasanya salah orang ulama yaitu Abbas Syihabuddin Ibn Farah mengatakan seakan-akan yang dimaksudkan yaitu menurut pendapat beliau bahwasanya seluruh dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni. Jadi kenapa kalau dikatakan seperti ditutupi oleh rahmat Allah, jadi seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan memang ini yang diinginkan, bahwasanya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa yang telah lalu yang dilakukan oleh seorang insan dihapuskan dengan duduknya dia di majlis-majlis ilmu. Dan apabila orang ini yang diinginkan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu meruginya seorang yang kemudian terluput dari majlis ilmu yang disampaikan, yang diadakan masjid-masjid Allah, karena mereka selalu melakukan dosa setiap harinya. Mereka membutuhkan ampunan, dan ampunan tersebut rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ada di masjid-masjid Allah, di halaqah-halaqah ilmu. Maka apabila mereka tidak memanfaatkannya, maka sungguh merugi. Qala wa hafadzul malaikah, dan mereka dinaungi oleh malaikat. Qala salat min haulihim, yaitu malaikat menjadi ada di sekitar mereka, mencari mereka. Dan dalam hadis yang lainnya, mereka, para malaikat tadi, syabau ajnihataha, meletakkan sayap-sayap mereka. Ribon bima yas, dikarenakan riba dengan apa yang mereka perbuat. Itu yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tadi. Kalau hadis yang disebutkan tidak khusus bagi orang yang menuntut ilmu di masjid, orang yang menuntut ilmu dimanapun, para malaikat akan menghormati mereka dan meletakkan sayap-sayapnya karena riba dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu tadi. Maka inilah kedudukan para penuntut ilmu di sisi malaikat. Maka jangan seorang merasa hina apabila dia menuntut ilmu. Jangan kemudian dia berpikir bahwasanya dengan menuntut ilmu dia akan direndahkan oleh manusia, dikarenakan melakukan perbuatan yang di kalangan manusia merupakan perbuatan yang sia-sia, tidak mendatangkan keuntungan, keuntungan duniawi, tidak mendatangkan uang, tidak mendatangkan penghasilan. Bahkan ilmu yang didapatkan pun tidak bisa dipakai untuk mencari uang. Untuk apa menurut mereka? Dianggap sebagai suatu perkara yang sia-sia dan dianggap lain orang tadi ketika sering melakukannya, rajin melakukannya, rajin taklim, rajin mencari ilmu. Biarlah, itu adalah anggapan manusia. Lihat bagaimana para malaikat menghormati para penuntut ilmu. Sehingga dia kemudian dicari dan menjadi pertimbangan manusia, bukan keribuan dari manusia, namun kemudian yang dicari adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghormatan dari para malaikat. Mereka betul-betul, yaitu para malaikat betul-betul menghargai para ilmu. Demikian pula kita, seharusnya kita menghormati dan menghargai para penuntut ilmu sebagaimana para malaikat menghormati dan menghargai mereka. Qala zakarahumullahu fi man 'indahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut mereka kepada orang-orang yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ay min al malaika, yaitu dari kalangan malaikat. Malaikat-malaikat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut-nyebut tentang orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid Allah untuk mempelajari Al-Qur'an di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa man dhaqqa bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dan barang siapa yang kemudian diperlambat oleh amalannya, maka dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Maksudnya, disebutlah oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, Rahimahullah Ta'ala, hayman ta'akhara min ajli amalihi as-sayyi'. Itu barang siapa yang kemudian terlambat dikarenakan amalan buruknya, itu ketika selama di dunia dia melakukan amalan-amalan yang buruk, sehingga ketika di akhirat untuk kemudian mencapai surga itu sulit, lambat dia. Seperti ketika mati sirat, lambat dia. Dikarenakan amalannya adalah amalan yang buruk, jadi terjatuh dia karena banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan selama di dunia. Maka siapa yang terlambat dikarenakan amalan yang buruk, fa inna nasabuhu la yughnihi, maka nasabnya, ketinggian derajatnya, ketinggian garis keturunannya dari kalangan mihrat, dari kalangan keraton, dari kalangan orang-orang terhormat, dari suku Quraisy misalnya, atau bahkan dari ahlul bait misalnya, la yughnihi, tidak kemudian sama sekali bermanfaat baginya, wala yarfa'uhu, dan kemudian tidak pula akan mengangkat dia, mengangkat derajatnya, wala yuqaddimuhu, dan tidak akan menjadikan dia maju, mempercepat dia. Jadi artinya nasab itu sama sekali tidak berpengaruh nanti di akhirat, yang berpengaruh dari amalannya selama di dunia. Maka apabila amalannya baik, banyak banyak beramal soleh dengan ikhlas dan mutabaah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan cepat perjalanannya menuju akhirat, cepat ketika menuju sirat, cepat memasuki surga. Namun apabila kemudian sedikit amalannya, jelek amalannya, maka tidak akan bermanfaat nasabnya, tidak akan menjadikan dia lebih cepat perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada bantahan bagi orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah ahlul bait, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang mungkar, seakan-akan dia terlepas dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara-perkara yang dikatakan sebagai kriminal sebetulnya, melakukan penganiayaan, penzaliman, kalau rangka kemudian katanya menjaga nasabnya, menjaga nasab ahlul bait, suatu kezaliman, maka ini adalah amalan sayyi', amalan yang jelek. Ini justru akan memperlambat dia nanti di akhirat, walaupun nasabnya tinggi, walaupun ketemu Rasulullah, walaupun sahih, katakanlah bahwasanya garis keturunannya bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan bermanfaat sama sekali baginya apabila amalannya amalan yang jelek. Apabila dia adalah orang yang suka mencaci pemerintah, menjelekkan pemerintah, menjatuhkan kehormatan pemerintah, ini amalan sayyi', amalan yang jelek. Walaupun habib, dikatakanlah orang sebagai habib Rasulullah, walaupun syarif, karena sebagai syarif yaitu keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bermanfaat. Ini dikatakan oleh nenek moyang dari sendiri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai di mereka lah memang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan ini bapaknya, ini ayah mereka. Dan kemudian masuk sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga mengindahkan syariat dan menyombongkan diri di atas muka bumi sebagaimana yang banyak dilakukan oleh mereka, walaupun tidak semuanya orang mereka yang seperti ini, yaitu amalan. Maka tidak bermanfaat pula bagi seorang ahlul bait namun dia kemudian berbuat kesyirikan misalnya. Tidak akan kemudian dikarenakan dia ahlul bait kemudian dia angkat dari neraka karena melawan kesyirikan. Tapi akan tetap kekal abadi selama dia neraka walaupun dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa nasabu huwa al-intisabu ilal قبلي قبيلة ونحو ذلك يعني قبلية وهي قبيلة. Nasab yaitu penisbatan diri kepada kabilah dan yang semisalnya. Jadi ialah orang yang berasal dari kabilah ini, kabilah itu, kabilah yang terhormat dan yang semisalnya. Kemudian maka disebutkan faedah-faedah dari hadis ini oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa fi hadzal bi'ithi fawaid, maka dalam hadis ini ada faedah-faedah. الأولى الترغيب في تنفيذ القرب عن المؤمنين وتدراما أنتك ما لطمكم القرب تثبتا ورسل أنت المؤمنين. لقوله صلى الله عليه وسلم بذكر كان سبب النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمنين قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. Barang siapa yang melapangkan salah satu kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan baginya salah satu kesempitan dari kesempitan-kesempitan pada hari kiamat. Jadi apabila orang melapangkan dengan cara apapun, bila saudaranya terima musibah, dia menghiburnya, ini melapangkan kesempitannya, melapangkan yaitu sesak dada yang dirasakan oleh saudaranya tadi, kesedihannya, ataupun melapangkan kesempitannya dalam hal harta, sempit rezekinya, maka dia melapangkannya dan memberikan hartanya, memberikan sedekah atau zakatnya. Ya, ini adalah termasuk melapangkan kesempitan orang lain. Qala tsani al-isyaratu ila al-qiyamati. Di situ ada isyarat kepada hari kiamat. Wa annaha dzatu qurab. Maksudnya kiamat tersebut adalah hari yang memiliki kurang kesempitan-kesempitan, kesulitan-kesulitan, perkara-perkara yang menyempitkan, perkara-perkara yang menyulitkan, dan sangat banyak kesulitan tersebut serta sangat menyempitkan hati, menjadikan hati menjadi takut, sedih pada hari tersebut. Zatu kurang banyak memiliki kesempitan dan kesulitan. وقد بين الله تعالى في قوله ان الله تعالى telah menjelaskan tentang perkara tersebut dalam firman-Nya, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azhim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdhi'atin 'amma ardha'at. Pada hari kalian melihat terjadinya kiamat tersebut, maka setiap orang yang menyusui, setiap orang yang menyusui, yaitu ibu-ibu yang menyusui, akan lupa, melalaikan bayi yang disusuinya. Dimana seorang ibu sebetulnya adalah diberikan sifat oleh Subhanahu wa ta'ala, ditanamkan pada seorang ibu tersebut kasih sayang kepada anaknya, apalagi seorang bayi yang masih disusui, yang kemudian tidak bisa hidup tanpa ibunya. Misalnya seorang ibu memiliki rasa kasih sayang, namun kemudian pada hari tersebut lupa dengan rasa kasih sayang tersebut, meninggalkan bayinya dalam keadaan bayinya sangat membutuhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kami selanjutnya membaca ayat ini pada kesempatan yang datang dari Allah Taala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.